Ada pertanyaan, mohon nasihatnya terhadap ikhwan dan umahat yang tidak saling tegur atau musuhan karena masalah-masalah pribadi. Kalau ikhwan dan umahat jangan saling tegur terus. Mungkin maksudnya antar ikhwah, umahat antar umahat, mungkin ya. Ya, karena masalah-masalah pribadi dan sakit hati. Jangankan memberi senyum, duduk berdekatan pun tidak mau di majelis, ya. Padahal sudah tahu dalilnya bahwa bahwa Islam melarang perbuatan tersebut. Iya, tinggal melaksanakan. Ya, tinggal melaksanakan. Maka nasihat, jadilah orang yang pertama kali berbuat kebaikan. Ya, kalau saling diam, ya, kalau saling diam, ya tidak baik. Suami istri saling diam. Ya. Suaminya besok harus berangkat sebelum subuh, pesan sama istrinya. Ya. Karena saling diam, akhirnya komunikasi terputus, saling gengsi. Ya. Tidak mau satu dengan lainnya memulai. Itu kan sesuatu yang jelek. Ya. Suaminya menulis pesan karena tidak mau dia memulai berucap kepada istrinya. Menulis pesan, tolong besok bangunkan saya ya, sebelum subuh, jam 4. Ya. Ya. Suaminya tidur, istrinya membaca pesannya. Ya. Begitu jam 4 sebelum subuh, istrinya menulis, mas bangun, sudah jam 4, dibiarkan. Itu bentuk komunikasi yang buruk. Ya. Bentuk komunikasi yang buruk. Satu dengan lainnya merasa gengsi untuk memulai kebaikan. Ya. Itu adalah sesuatu yang jelek. Ya. Ya. Dalam hal ini, siapa yang memulai untuk membuka, ya, untuk kemudian yang tadinya ya, saling diam, kemudian satu memulai berbicara, berarti dia memulai untuk berbuat kebaikan. Ya. Jadilah orang yang selalu memulai berbuat kebaikan. Ya. Sehingga hubungan antara sesama muslim, hubungan antara sama ikhwah, antara sama ummahat, ya, menjadi baik. Ya. Bukankah kita ini dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dalam hadis qudsi banyak dijelaskan bagaimana keutamaan orang yang saling mencintai, saling menyayangi karena Allah? Ya. Di antaranya mereka nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan manabir minan nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang para nabi, para syuhada, para as-salihin pun menginginkan mimbar-mimbar yang dari cahaya tersebut. Itu keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang pahala keutamaan bagi orang-orang yang ya, mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hentikanlah gencatan senjata ini, saling diam. Hentikan. Ya, berinteraksilah secara sehat. Ya, masing-masing namanya ummahat tentu sudah dewasa, bahkan mungkin sudah ada yang siap menjadi nenek-nenek. Ya, jangan saling bermusuhan seperti itu. Ya. Jangan saling diam-diaman. Ya. Oh, anak-anak kecil dulu biasanya bilangnya eng-engan. Ya, nanti kalau sudah damai, kelingking dengan kelingking disatukan. Artinya sudah damai. Ya. Jangan seperti orang yang ya, ingin memutus tali silaturahmi. Ya. Ya. Jangan demikian. Maka perbaikilah hubungan sesama kaum muslimin. Perbaikilah hubungan sesama salafiyin. Perbaikilah hubungan sesama aba, perbaikilah hubungan sesama ummahat, perbaikilah hubungan sesama akhwat. Ya, bahkan kita harus berupaya untuk ya, memperbaiki keadaan itu. Mulailah, kalau tidak berani berbicara, mulailah dengan memberi hadiah. Ya. tahadu tahabu. Jika kalian saling memberi, maka akan Allah akan munculkan saling mencintai. Mulailah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menanyakan kepada para sahabat, "Maukah aku tunjukkan ya yang apabila kalian melakukannya maka kalian satu dengan lainnya akan saling mencintai karena Allah." Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, ilmunya sudah ada. Ya. Tetapi belum diamalkan. Maka ya, khawatir kita terkena ancaman. Ya. Orang-orang Yahudi itu banyak ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Ya. Nah, jangan sampai perilaku karakteristik Yahudi itu ya, ada pada diri kita. Na'udzubillah. Ya, maka perbaikilah hubungan ya, antara kita semua. Fa'aslihu. Ya, maka perbaiki ya, oleh kalian ya, hubungan persaudaraan, ukhuwah di antara kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.